Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil jalali wal ikram, asy-syari'il halal wal haram, wa mu'ayyidil ahkam bil ahkam, ma syara'a lana as-salata waz zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang berbahagia, tinggal beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Menurut hisab, satu Ramadan akan jatuh pada tanggal 22 Agustus yang akan datang. Tentu kita menunggu keputusan pengumuman dari pemerintah, dalam hal ini Departemen Agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang kali menyampaikan pesan kepada para sahabat, tentunya juga kepada kita. Apabila akan tiba bulan Ramadan, beliau menyatakan, bergembiralah kalian, karena kalian akan bertemu dengan bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh barakah. Sampaikan kepadanya ahlan wa sahlan wa marhaban dan seterusnya. Jadi ada satu ajaran, kita harus bergembira akan bertemu dengan bulan Ramadan. Nabi mengemas juga dalam sebuah pesan moral, kalau saja orang itu tahu tentang keutamaan dan keunggulan Ramadan, maka dia ingin hidupnya itu dalam bulan Ramadan terus-terusan. Ia akan gembira bertemu dengan bulan Ramadan dan ia akan merasa sedih karena harus berpisah dengan bulan Ramadan. Allah memang telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang istimewa. Sejumlah peristiwa penting dipilihnya oleh Allah terjadi pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kita wajib melaksanakan ibadah saum selama satu bulan penuh. Selanjutnya pada bulan Ramadan kitab suci kita Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah. Ada beberapa komentar dari beberapa ahli tafsir, katanya bukan hanya Quran, tapi kitab-kitab suci Allah sebelumnya juga diturunkan kepada para nabi itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan turunnya kitab-kitab suci Allah kepada para nabi. Pada bulan Ramadan Nabi Muhammad diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul pada waktu beliau berusia menjelang 41 tahun. Komentar beberapa ahli tafsir juga menyatakan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi sejumlah nabi yang hidup sebelum beliau pun banyak yang dilantik, diangkat oleh Allah menjadi nabi dan rasul itu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu bulan pelantikan manusia-manusia pilihan menjadi nabi dan rasul. Pada bulan Ramadan Allah juga menciptakan malam keagungan, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu, Jibril dan sejumlah malaikat menaburkan rahmat dan barakah Allah ke bumi ini sampai terbit fajar. Begitu kita temukan dalam surat Al-Qadar. Nabi menyampaikan bahwa Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu terjadi pada setiap bulan Ramadan. Beliau menyatakan, bergembiralah kalian bertemu dengan bulan yang penuh rahmat, bulan penuh berkah yang di dalamnya Allah telah menciptakan malam yang istimewa, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Beliau juga menyatakan bahwa malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada 10 hari terakhir. Hadis lain menyatakan bahwa bulan malam Al-Qadar itu banyak terjadi pada malam ganjil, jadi malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Para ulama kemudian melakukan interpretasi tafsiran terhadap surat Al-Qadar dan sejumlah hadis-hadis tadi, yaitu bahwa amalan ibadah seorang mukmin yang dilaksanakan pada malam Al-Qadar mendapatkan pahala seperti amal yang sama yang dilakukan selama 1000 bulan. Begitu interpretasi para ulama terhadap ayat dan hadis mengenai Lailatul Qadar itu. Selanjutnya, pada bulan Ramadan itu amal kebaikan kita mendapatkan pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebaikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. bukan hanya sholat, zikir, hal-hal yang berkaitan dengan hablum minallah, tapi juga hal-hal yang berkaitan dengan hablum minannas, hal-hal yang berkaitan bahkan dengan rahmatan lil alamin. Jadi semua usaha seorang mukmin di bulan Ramadan mendapatkan pahala lebih besar, termasuk di dalamnya kerja keras mencari nafkah, belajar, melakukan penelitian, mungkin menciptakan lingkungan yang baik, kemudian mewujudkan kebersihan atau membangun rumah tangga. Semua amal kebaikan mendapat pahala lebih besar dibandingkan dengan amal kebajikan yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Setiap ibadah sunat yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala seperti ibadah wajib, dan setiap ibadah wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan mendapat pahala 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah wajib yang sama, ibadah fardu yang sama yang dilakukan pada bulan selain Ramadan. Kemudian Nabi juga menyatakan bulan Ramadan itu adalah bulan dikabulkannya doa. Beliau menyatakan ada kelompok orang-orang yang doanya akan selalu dikabulkan oleh Allah. Doa orang yang sedang saum Ramadan, doa pemimpin yang adil, doa orang-orang yang dizalimi, dikhianati, itu didengar oleh Allah. Doa orang yang sedang berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah. Nah, salah satu di antaranya adalah mereka yang sedang melaksanakan saum Ramadan. Ada hal yang menarik dalam sejarah Islam. Di zaman Nabi dan di zaman sahabat, ternyata bulan Ramadan itu merupakan bulan prestasi. Bulan Ramadan itu umat Islam melakukan perjuangan besar dan memperoleh kesuksesan-kesuksesan yang luar biasa. Kemenangan-kemenangan strategis. Kita baca dalam sejarah, tahun 2 Hijriah, umat Islam baru 1 tahun di Madinah, belum sempat punya rumah. Tiba-tiba mereka diserang, terjadilah Perang Badar. Perang Badar itu terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Tidak seimbang, karena mereka menggunakan 1000 orang pasukan pilihan terlatih, sedangkan Nabi hanya bisa mengadakan mobilisasi rakyat 313 orang. Kavalerinya juga mereka mengerahkan ratusan ekor kuda dan unta, sedangkan Nabi hanya berhasil menangkap beberapa belas ekor kuda. Tapi luar biasa, Perang Badar itu mutlak dimenangkan oleh umat Islam. Makanya pada tahun berikutnya mereka dendam melakukan penyerangan kembali. Itulah yang dikenal dengan Perang Uhud. Nah, waktu itu umat Islam mendapat musibah akibat provokasi dari orang-orang munafik, sehingga sekian ratus pasukan tidak mau berangkat. Kemudian juga pasukan rumah, pasukan panah tidak disiplin. Mestinya bertahan di atas, mereka turun ke bawah kena rebutan harta rampasan perang. Akibatnya waktu itu Rasul sendiri giginya rontok beberapa buah karena kena lemparan tombak. Hamzah yang menyertai Nabi terbunuh. Begitu juga beberapa sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi gugur sebagai syuhada. Tapi kemudian pada bulan Ramadan berikutnya Nabi melakukan konsolidasi, membangun moral prajurit, membangun moral umat. 5 Hijriah mereka menyerang lagi, terjadi Perang Ahzab atau yang dikenal dengan Perang Khandaq. Kali ini pasukannya berlipat-lipat karena semua kekuatan, semua penganut agama di luar Islam, tambah orang-orang munafik, orang-orang yang sakit hati, kemudian orang-orang jahat bersatu penyerangan terhadap umat Islam dan dimenangkan oleh umat Islam justru pada bulan Ramadan ketika umat Islam sedang lapar puasa. Proklamasi Kota Mekah itu adalah pada bulan Ramadan. Dalam dunia dakwah pernah pada tahun 10 Hijriah orang Taif sebanyak 1000 orang menyatakan diri masuk Islam. Padahal sebelumnya Taif terkenal memusuhi Islam. Kemudian tahun berikutnya 750 orang-orang Yaman sekaligus menyatakan diri masuk Islam. Itu dalam dunia dakwah. Jadi tiap tahun, tiap bulan Ramadan itu ada prestasi. Ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Nah, ada beberapa peristiwa yang disebut detik-detik yang menentukan perjalanan sejarah. Nah, tidak ada hubungan dengan buku Pak Habibie pakai detik-detik. Yaitu proklamasi dinasti Abbasiyah oleh Abdullah bin Abbas, dipilihnya pada bulan Ramadan. Dinasti Abbasiyah sempat memimpin 500 tahun di Baghdad. Selain Cordova, Baghdad adalah dua kota Islam yang menjadi penyambung peningkatnya, menyambung peradaban dunia. Kan 5000 tahun sebelum Masehi Mesir kuno, pindah ke India kuno, Tiongkok kuno, Persia kuno, Athena Yunani. Athena Yunani rusak, timbul Baghdad Cordova. Baghdad Cordova hancur, Eropa Barat sampai Amerika Utara sampai sekarang. Nah, entah kemana lagi nanti berubah pusat peradaban dan kemajuan itu. Nah, proklamasinya itu dan Ramadan. Panglima Utbah bin Nafi berhasil menaklukkan Afrika justru ketika prajuritnya sedang lapar berpuasa Ramadan 54 Hijriah. Tariq bin Ziyad menyeberang dari Afrika Utara ke Spanyol 99 Hijriah untuk pertama kali umat Islam menginjakan kaki di daratan Eropa, mengarungi lautan samudra lautan yang luas dan menggunakan sampan-sampan kecil pada saat mereka sedang lapar puasa Ramadan. Berhasil. Kemudian tahun berikutnya mereka bisa mengalahkan tentara Eropa pada waktu itu justru sedang puasa Ramadan. Salahuddin Al-Ayyubi berhasil mengembalikan Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam adalah pada bulan Ramadan. Ya, tentu bagi kita bangsa Indonesia juga tidak boleh lupa karena 17 Agustus 1945 itu adalah pada bulan Ramadan. Dalam dunia keilmuan lebih menonjol lagi. Dalam dunia keilmuan, para ulama memanfaatkan bulan Ramadan itu untuk melahirkan karya-karya tulis, karya-karya keilmuan yang ternyata bernilai strategis, bernilai monumental. Ada yang sampai sekarang sudah 1200 tahun lebih bertahan. Al-Umum banyak karya Imam Syafi'i, karya Ramadan itu. Dan beberapa kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama sekarang itu prestasi karya Ramadan. Jadi Ramadan itu mestinya bulan prestasi, disebut sebagai bulan yang penuh barokah. Bulan Ramadan itu kan diberi nama lebih dari 10 macam untuk menunjukkan keistimewaan, keunggulannya, disebut Syahrul Siam, bulan puasa, Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Syahrul Tilawah, bulan bacaan Al-Quran, Syahrul Ijabah, bulan dikabulkannya doa, Syahrul Jud, bulan kedermawanan, Syahrul Sobri, bulan ketangguhan, kemudian Syahrul Rahmah, bulan kasih sayang, Syahrul Barokah, bulan yang syarat dengan keberkahan, Syahrul Maghfirah, bulan ampunan, malah disebut juga Syahrul Najah, bulan keselamatan, disebut Syahrullah, bulan Allah. Nabi sering menyebut dengan Sayyidu Syuhur, ratu dari segala bulan. Nah, jadi Ramadan itu memang telah dipilih oleh Allah seperti itu. Prestasi apa yang bisa kita lakukan dalam Ramadan ini? Paling tidak tentu saja kita melaksanakan ibadah saum dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya sudah sangat sering kita dengar, Al-Baqarah 183 itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, kalau kita membaca Al-Quran ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu beberapa kali dalam Al-Quran, lebih dari 80 kali. Itu menunjukkan bahwa ayat itu turun di Madinah, Madaniyah artinya. Memang perintah puasa itu baru turun kepada Nabi pada awal tahun ketiga Hijriah atau akhir tahun kedua Hijriah, begitu menurut sejarah. Tapi tradisi dan kebiasaan saum sudah biasa dilakukan oleh Nabi sejak beliau berada di kota Makkah. Beliau sering melakukan saum Arafah, saum pada tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ditetapkan menjadi salah satu saum tatawu, saum sunat, tanggal 9 Zulhijjah. Kecuali bagi mereka yang sedang ibadah haji. Mereka yang sedang melaksanakan ibadah haji, sedang wukuf di Arafah, puncak upacara ibadah haji, tidak disunatkan saum Arafah itu. Nabi dan para sahabat tidak melakukan saum ketika ketika Nabi dan para sahabat sedang melaksanakan wukuf haji di Arafah itu. Ada empat macam saum yang diwajibkan kepada kita. Ini masuk daerah fikih sedikit. Pertama saum Ramadan sudah sama-sama kita ketahui. Yang kedua saum qadha, yaitu saum Ramadan yang dilakukan pada bulan di luar Ramadan. Seorang wanita yang sedang haid dan nifas tidak boleh puasa, tapi wajib qada. Nah itu qada, sejumlah hari yang ditinggalkan. Jadi kepada kita yang masih punya hutang puasa, masih ada waktu beberapa hari untuk membayarnya sebelum datang Ramadan berikutnya. Kemudian seorang yang sakit boleh tidak puasa, wajib qada. Orang yang dalam perjalanan jauh boleh tidak puasa, wajib qada. Nah itu saum qada. Walaupun Quran mengatakan wa antasumu khairul lakum, kalau kamu bisa puasa ya lebih baik. Tapi pada dasarnya orang yang dalam perjalanan boleh. Memang baik Quran maupun hadis tidak menyebutkan batasan kilometernya. Akhirnya kembali kepada kita, ini pantas enggak saya kalau berbuka atau tidak. Ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusukan anak juga boleh tidak puasa, tapi wajib menggantinya alternatif, boleh qada atau fidyah. Boleh pilih, ada yang berpendapat dua-duanya, tapi menurut hemat saya itu alternatif, boleh qada atau fidyah. Biasanya ibu-ibu memang pilih fidyah, sebab kalau qada ibu yang bayar, kalau fidyah suami yang bayar. Nah itu saum qada. Ada saum nazar, saum sunat tapi disertai nazar jadi wajib. Kalau anak saya diterima umpamanya bekerja di BI, saya nazar mau puasa setiap hari Senin dan Kamis sekian kali. Nah, saum Senin Kamis itu sunat, berubah menjadi wajib karena disertai dengan nazar, disertai dengan nazar. Tapi kalau nazar umpamanya mau puasa hari Senin Kamis pada bulan Ramadan, ya tidak berlaku nazarnya, walaupun tanpa nazar kan sudah wajib kalau bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya ada saum yang disebut saum kifarat. Ada yang 3 hari, ada yang 10 hari, dan ada yang 60 hari. Dan yang 60 hari itu harus terus-terusan, enggak boleh batal satu hari begitu. Yang 3 hari adalah orang yang sumpah palsu atas nama Allah. Dalam Islam dikenal sumpah wallahi billahi tallahi, diterjemahkan dalam bahasa kita demi Allah. Cuma itu aja sumpah. Orang yang mengatakan demi Rasul, ya tidak sumpah, apalagi demikian. Jadi kalau orang menyatakan demi Allah saya tidak, padahal dia betul, dia terkena kewajiban kifarat saum 3 hari. Orang bernazar melakukan sesuatu tapi nazarnya enggak bisa dilaksanakan, enggak mampu melaksanakan, atau kalau dilaksanakan malah bahaya atau bertentangan dengan ajaran agama, maka dia terkena denda kifarah 3 hari puasa. Pemannya seorang mengatakan, kalau anak saya lulus diterima di UI, saya nazarlah mau baca Quran 2 hari tamat, pemannya saja baru selesai surat Al-Baqarah sudah pingsan. Ya, enggak ada bakat lah untuk tamat Quran, dah kifarat saja puasa 3 hari itu. Nah, kemudian yang ketiga dalam kasus keluarga namanya ila. Ila adalah seorang suami mengharamkan istri. Itu terkena sanksi. Pernikahan tidak putus, tapi haram bergaul. Wallahi haram kamu, seorang suami mengatakan demikian, maka istrinya itu haram untuk digauli, baru halal setelah melakukan kifarat saum 3 hari. Suka ada pertanyaan, bagaimana kalau istri mengharamkan suami? Mas haram kamu, mas haram kamu. Maka suami bisa menjawab, halal mama, tetap halal. Itu jadi tidak berlaku. Tidak berlaku kalau ibu-ibu. Tapi tentu dosa, karena menghalalkan, mengharamkan barang yang halal kan enggak boleh. Sama dengan menghalalkan yang haram juga enggak boleh. Itu 3 hari. Kemudian ada yang 10 hari. Ini kaitan dengan ibadah haji. Kalau kita melaksanakan ibadah haji tamattu, ya 98% lebih jamaah Indonesia mengambil haji tamattu, yaitu umrah dulu, setelah umrah lalu bisa ganti baju, kemudian nanti tanggal 8 niat lagi labbaik Allahumma hajjan. Ini namanya haji tamattu. Jadi rata-rata jamaah Indonesia tamattu. Tapi kalau menempuh yang lain seperti ifrad dan qiran itu ada faham, boleh, tapi harus membawa hewan dari negeri sendiri. Nah itu kan enggak mungkin. Ya, Garuda mau bawa pak kambing dari sini. Nah, jadi tamattu, kalau tamattu seperti itu atau qiran, maka yang bersangkutan wajib memotong seekor kambing di Mina. Namanya al-hajju atau dam tamattu. Kalau tidak melaksanakan karena mungkin uang realnya habis untuk beli karpet, maka dia harus puasa 10 hari, 3 hari di tanah suci musim haji, 7 hari di luar tanah suci. Yang berat adalah yang 60 hari itu. Ada 3 kasus, 3 macam. Satu, membunuh manusia tidak sengaja. Kita pakai mobil nabrak orang, meninggal dunia, kita harus berurusan dengan polisi supaya jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Kita harus berurusan dengan keluarga, memberikan uang duka. Nah, uang duka ini tidak disebutkan, tergantung siapa yang menabrak dan siapa yang ditabrak. Kalau yang ditabrak orang BI agak mahal gitu. Kalau ustaz dia murah aja lah. Di zaman Umar bin Khattab ada inisiatif Umar, keputusan politik Umar. Umar ini memang pemimpin yang berani sekali ijtihad. Kadang-kadang berbeda dengan pendapat yang lain, tapi dia bisa. Antara lain dia memutuskan, siapa saja yang membunuh orang Islam tidak sengaja, dia harus membayar diat, memotong, harus menyerahkan 100 ekor unta. Membunuh tidak sengaja, harus buat 100 ekor unta. Itu keputusan politik. Nah, kalau sengaja tanpa ampun, itu langsung dipenggal lagi kan dalam ajaran Islam. Nah, ini adalah yang pertama, membunuh tidak sengaja. Atau mungkin kita sengaja, cuma dikira bukan manusia. Pinggir jalan ada tumpukan karung, main gilas saja. Tau-tau kakek-kakek lagi pakai karung. Nah, gak sengaja juga. Atau dokter yang operasi gagal, beri vitamin, tau-tau enrit. Puasalah 60 hari itu. Yang kedua, dalam kasus keluarga, zihar. Sama zihar juga ucapan suami. Jadi ucapan suami itu bisa memberikan dampak hukum. Kalau dalam Islam, ucapan suami kepada istri, sanksinya berat tadi. Ada yang 3 hari harus puasa, ada yang 60 hari, namanya zihar. Zihar itu seorang suami mengharamkan istrinya disamakan dengan ibu kandung sendiri. Dalam bahasa aslinya memang anti kazahri ummi. Di kita mungkin tidak terasa sebagai sebuah penghinaan. Kalau orang dikatakan kamu ini seperti ibu saya, itu penghinaan. Malah mungkin baik sama barangkali perhatiannya, bisa juga sama bawelnya begitu. Nah, tapi dalam di dalam bahasa tradisi bahasa Arab, kalau kita seorang menghina orang lain itu dikatakan persis kayak wanita, itu penghinaan. Kalau kita marah sama orang Arab di sana nih, bukan yang di sini, yang di sana di Mekah yang apa berdui-berdui itu, kita katakan ente kalihin zir, kayak babi, nggak apa-apa, itu senyum-senyum aja dia. Atau kalkalem, persis kayak anjing, nggak apa-apa, tapi disebutkan seperti punggung wanita. Itu penghinaan itu, penghinaan seperti wanita. Jadi ketika kira-kira diterjemahkan dalam bahasa Indonesia barangkali begini. Seorang suami marah kepada istrinya, demi Allah haram kamu seperti haram ibu saya dengan saya. Maka haramlah suami itu menggauli istrinya. Baru halal digauli setelah puasa 60 hari terus-terusan. Jadi sama dengan membunuh manusia tidak sengaja. Nah, yang ketiga, yang 60 hari itu adalah kaitan bulan Ramadan, yaitu kalau seseorang atau kalau orang melakukan hubungan seks siang hari di bulan Ramadan, batal puasanya, dosa hukumnya, wajib tobat baginya, dan harus melakukan kifarat 60 hari puasa. Nah, inilah saum yang wajib. Yang lainnya itu sunat saja, saum-saum itu tidak ada lagi yang wajib. Al-Quran menyatakan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga pernah diwajibkan kepada umat sebelummu. Jadi umat para nabi dahulu juga sudah melaksanakan syariat puasa. Mungkin caranya, jumlahnya berbeda. Tapi syariat saum merupakan syariat yang berlaku secara universal. Nabi Ibrahim mengajarkan, Nabi Musa mengajarkan puasa 40 hari untuk umatnya. Nabi Dawud mewariskan saum, sehari tidak saum Dawud. Jadi ada seorang sahabat yang minta kepada Nabi, maksa supaya diizinkan puasa wisal, puasa terus-terusan bersambung, yang dilarang itu oleh Nabi. Tapi sahabat itu, tolong ya Rasulullah, untuk saya izinkan, saya ingin puasa terus, selamanya saya ingin puasa. Kata Nabi, jangan, kamu jaga kesehatanmu. Saya sehat ya Rasul kalau puasa. Wallah. Kata Nabi, kamu itu sewaktu-waktu harus siap mendapat panggilan untuk melaksanakan tugas dakwah ke luar daerah sana jauh. Kamu juga harus siap mencari nafkah, dan kamu juga sewaktu-waktu mungkin ada panggilan berangkat ke medan pertempuran membela agama. Nah, sahabat itu mengatakan, gak apa-apa ya Rasul, saya perang gak apa-apa, saya puasa terus, kerja keras, puasa terus. Kata Nabi, kamu kan punya istri, hargailah istrimu. Oh, istri saya ridho ya Rasul, gak apa-apa. Jadi maksa supaya puasa. Kalau kita kan kalau bisa maksa tidak puasa begitu. Nah, Nabi memberikan solusi baik, kalau kamu ingin puasa terus, lakukan aja saum Dawud, sehari saum, sehari tidak. Jadi boleh kita kalau ingin melakukan saum terus-terusan, jangan wisol, jangan tiap hari, cukup aja sehari saum, sehari tidak. Jadi ada saum Daud dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman jadi saum Sulaiman, ada juga salat Daud dilanjutkan menjadi salat Sulaiman. Salat Daud adalah tidur separuh malam, bangun sepertiga malam, tidur lagi seperenam malam. Boleh kita melakukan itu, saumnya saum Daud, salatnya salat Nabi Daud walaupun kita tidak jadi raja seperti Daud begitu. Nah, itu juga Nabi Sulaiman. Nah, ini saum Daud. Nabi Zakaria saum tidak bicara berhari-hari. Siti Maryam juga diperintahkan saum tidak bicara. Karena beliau harus melahirkan. Beliau mengeluh, saya belum pernah disentuh laki-laki. Saya harus melahirkan, orang akan mendus. Jadi gimana? Ah, kata Malaikat Jibril, mudah. Bagi Allah mudah. Iya, tapi nanti kalau lahir, saya dituduh berbuat zina oleh orang-orang. Kalau gitu kamu saum aja. Gimana saumnya? Gak usah bicara aja. Diam saja, kalau dijelaskan juga gak bakalan mau mengerti mereka. Nah, ini adalah saum. Malah semua agama mengajarkan puasa. Dalam Yahudi ada yang disebut puasa untuk meredam murka Tuhan. Jadi kalau banyak musibah kayak di negara kita sekarang ini, itu dikatakan Tuhan lagi marah. Supaya tidak terus-terusan marah, maka orang Yahudi diperintahkan puasa, saum. Dalam Katolik ada juga saum, hari-hari tertentu tidak makan, cuma kalau makan yang kecil-kecil boleh, kalau permen boleh, cukro boleh, gitu. Kalau timbal ya gak boleh. Kemudian Hinduisme dan Buddhisme syarat dengan tradisi puasa, karena falsafah teologi mereka adalah samsara, semakin sengsara, semakin mulia, semakin menderita, semakin dicintai Tuhan. Jadi orang yang bisa bertapa 7 hari, 10 hari itu ada tingkatan yang mulia begitu. Nah, itu adalah Hindu Buddha. Mungkin satu-satunya agama yang tidak mengajarkan puasa itu Konghucu. Dalam Konghucu tidak ada teologi, tidak ada ajaran tentang puasa. Tapi banyak orang Konghucu juga puasa. Saya kenal di Bandung beberapa orang Konghucu itu kalau bulan puasa, dia ikut puasa, ikut puasa. Tapi tetap dia tidak agama Islam. Ketika akhir Ramadan, zakat pula dia, titip zakat. Saya pernah tanya, kenapa Anda zakat? Kan Anda bukan orang Islam. Ah, aneh katanya, Ji. Saya zakat 100 ribu, bisnis saya untung 1 juta. Zakat lagi 200 ribu, bisnis saya untung 2 juta. Zakat lagi 300 ribu, untungnya jadi 3 juta. Dalam hati saya, aneh juga nih. Orang Konghucu yakin dengan zakat, tapi orang Islam gak yakin-yakin. Nah, ini adalah agama. Malah di Jawa, di Jawa Barat, Jawa Tengah, juga Jawa Timur ada puasa-puasa tradisi itu. Sampai sekarang banyak orang yang melakukan. Ada puasa ngalong, orang-orang Jawa Barat puasa ngalong tidak makan apa-apa kecuali yang dimakan kalong, kelelawar itu. Jadi kayak sate Padang nggak boleh gitu, klendeng nggak boleh. Tapi kalau jamu bol boleh seperti kelelawar. Orang Solo melakukan puasa ngeblong, blong satu minggu nggak makan apa-apa. Okultisme untuk kekebalan. Nyeplong katanya, nyep anyep dingin, longnya bahasa Inggris mestinya, dingin banyak, seminggu gak makan apa-apa. Kemudian yang melakukan puasa pati geni, tidak makan apa-apa yang memakai, yang dimasak oleh api. Agak mudah sekarang sudah ada rice cooker ya. Kemudian ada lagi yang puasa mutih, tidak makan apa-apa yang memakai garam, bukan advis dokter, tapi karena meminang tidak diterima. Supaya pasaran naik berhenti makan garam, malah pasaran tambah turun kurang garam. Jadi ini saya pernah melakukan dulu di pesantren matang puluh, karena kata senior saya ingin pinter. Nah, iya, matang puluh, apa matang puluh? 40 hari, 40 malam gak boleh makan daging, gak boleh makan ikan, gak boleh makan telur, jadi garam saja. Karena ingin pinter saya lakukan 40 hari, 40 malam nasi sama garamnya. Tapi saya perhatikan itu ikan sama daging kiriman ayah saya dimakan oleh senior tadi. Pikir-pikir bodoh juga saya ini. Seniornya yang pintar itu gizinya bertambah. Nah, semua puasa-puasa tradisi itu tidak boleh dilakukan kalau dengan niat puasa. Saum dalam Islam itu hanya satu macam. Berhenti makan, minum, hubungan seks, dan yang searti dengan itu. Dari mulai subuh sampai maghrib, niat mengharap ridho Allah. Jadi ada tiga aspek. Aspek al-ibsah, yang dicegah, yang dijauhi, makan, minum, hubungan. Dan yang searti dengan itu, searti dengan makan dan minum, rokok. Walaupun rokoknya tidak ditaruh di bibir, dibakar di bawah, tapi ketika asapnya ke atas disantok. Nah, itu batal juga itu. Searti dengan hubungan seks adalah masturbasi dan onani, mengeluarkan air manis secara sengaja. Lagi saum nonton film jorok, keluar air manis, batal. Tapi kalau tidur, tahu-tahu keluar air manis, enggak batal. Tinggal mandi besar aja. Nah, ini adalah muntah itu debatable di kalangan para ulama. Ikhtilaf. Ada yang mengatakan batal, sah muntah batal, ada hadis. Ada yang mengatakan enggak, muntah itu kan keluar bukan ke dalam. Jadi gimana? Ya sudah, jangan muntah lah supaya tidak ada masalah. Karena muntah ini dianggap membatalkan. Dulu di pesantren ada seorang santri bertanya begini, Pak Kiai, gimana nih kalau lagi sahur makan rebus kangkung panjang, begitu masuk separoh terdengar azan subuh, ya gimana nih? Dimasukkan makan kangkung separoh, dikeluarkan muntah kangkung separoh, kata Kiai, ikat aja sampai maghrib. Salah sendiri makan rebus kangkung, gak dipotong-potong dulu. Jadi ini al-imsah. Waktunya mulai subuh sampai maghrib, tidak boleh dibalikan. Niatnya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu saum dalam Islam. Tapi Quran menyatakan saum itu bukan hanya lapar-lapar siang hari. Saum itu adalah sebuah proses pembangunan karakter untuk menjadi manusia taqwa Allahum tatakum. Jadi dengan saum itu diharapkan menjadi manusia yang unggul. Apa? Indikator ketakwaan seseorang hasil proses ibadah saum itu, selain iman, sholat, dikatakan al-kaziminan lughaidah. Dengan saum itu dididik supaya kita memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan, tidak mudah marah. Sebab dalam saum dilatih gak boleh marah. Malah kalau ada orang mancing-mancing bertengkar, katakan ini soib, maaf, saya lagi puasa nih, nanti sawa, salaman. Kemudian yang kedua, al-afina anin nas. Dengan saum itu diharapkan menjadi manusia pemaaf, berjiwa besar, bukan pendendam. Kemudian al-mufuna bi'ahdihim idza ahadu, selalu konsisten memenuhi janji, disiplin kalau berjanji. Alhamdulillah dalam bulan Ramadan rata-rata umat Islam disiplin waktu ketika buka puasa. Rata-rata disiplin lah kalau buka puasa itu. Kurang satu menit aja sudah jadi masalah gitu. Kemudian as-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's. Dengan saum itu diharapkan orang-orang yang saum itu menjadi orang-orang yang tangguh, sabar ketika kekurangan rezeki, terlatih lapar, sabar ketika mendapat musibah, dan sabar ketika memperjuangkan sesuatu, artinya ulet. Kemudian idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha wastaghfiru lidzunubi. Kalau terlanjur berbuat dosa dan salah, ia segera sadar. Ia tidak pernah bersilat lidah membela kesalahan yang dilakukannya. Dengan sportif dia mengatakannya, saya salah, saya mohon ampun kepada Allah, saya minta maaf kepada manusia. Walam yusirru ana ma fa'alu, enggak pernah bangga dengan dosa. Enggak pernah betah dalam dosa, enggak pernah mempertontonkan dosa kepada orang lain. Dalam dirinya tumbuh al-haya, malu kalau melakukan dosa. Nah, kalau kita kumpulkan ini saja indikator orang yang berhasil ibadah puasa, pasti karakter seperti ini, akhlak seperti ini tidak mungkin bisa terwujud pada seseorang kalau saumnya, puasanya hanya sekadar memindahkan waktu makan. Biasa makan pagi, sarapan pagi jam 6:30, sekarang menjadi 3:30. Biasa makan siang jam 1, sekarang ditangguhkan menjadi jam 6:15. Malah rakusnya gak berkurang. Tiap maghrib kayak orang pendendam, segala macam dimasukkan. Ya, tiada buka tanpa kekenyangan. Yang lainnya tidak ada perubahan. Nah, inilah diajarkan oleh agama. Kita harus mempersiapkan tentang amaliyah Ramadan. Amalan-amalan Ramadan itu apa saja, supaya kita mampu mencapai kualitas saum yang membuahkan takwa. Beberapa hal yang sangat sederhana yuk kita laksanakan dalam bulan Ramadan. Tentu laksanakan saum dengan sunnah, dengan ikhlas tentu. Jangan mengharap sesuatu dari manusia. Yang kedua, bangun sahur dan makan sahur. Kata Nabi itu barokah. Saya gak sahur juga kuat, bukan soal kuat gak kuat. Bangun sahur, makan sahur termasuk kurikulum latihan. Jadi bangun sahur dan makan sahur. Hanya bangun tanpa makan kurang baik, apalagi cuma makan tanpa bangun lebih gawat lagi. Sahur yang paling baik adalah yang paling akhir. Jadi begitu selesai sahur, bersihkan gigi, ada waktulah untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kegiatan sahur itu, kata Quran mengatakan wabil ashari hum yasafir. Orang-orang yang akan sukses mendapat pertolongan Allah, jalan keluar dari berbagai macam kebuntuan, diberi kemudahan dari berbagai kesulitan, diberi rezeki tanpa sulit, adalah antara lain selain bangun salat malam, mereka menjadikan waktu istighfar di waktu sahur. Nah, jadi waktu sahur tidak usah nonton televisi yang rame-rame itu, ketawa-ketawa, malah justru harus menangis, istighfar. Wabil ashari, jadi sahur mempercepat berbuka kalau sudah tiba waktunya. Sampai Nabi memberikan penghargaan khusus barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa ketika berbuka, dia mendapat pahala seperti dia melaksanakan puasa, seperti sahur. Kalau masuk ke Masjid Nabawi di bulan Ramadan, rebutan orang itu ambil tangan kita ingin memberikan makanan untuk buka. Cuma sayangnya memang enggak ada timbal. Jadi bagi orang sini tetap aja enggak makan, diberi roti 3 buah juga. Tiada malam tanpa sholat malam selama berapa waktu. Walaupun bapak sedang tugas banyak keluar pakai mobil, sholat malam aja di mobil. Pendeknya sholat malam di bulan Ramadan itu diberikan kesempatan dengan berbagai macam, waktunya juga bebas. Boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir malam, boleh sendiri, boleh berjamaah, boleh di masjid, boleh di rumah, boleh jahar keras seperti sholat Jumat, dan boleh juga pelan seperti sholat duhur. Pendeknya tiada malam tanpa sholat malam. Mau di rumah berjamaah baik, saya kira bapak lah menjadi imam, ibu menjadi makmum. Nah, resikonya bapak harus agak hafalan suratnya cukup banyak, sebab kalau hafalannya cuma kulhu nanti agak lucu aja, anak-anak bilang begitu, walau zalimah kulhu kulhu. Sampai bapaknya masuk musola dikatakan Mr. Kulhu masuk ruangan. Nah, karena bacanya kulhu terus, baca kul a'udzu birabbil falaq, lupa tengahnya lagi. Kul a'udzu birabbil falaq min syarri hasidin idza hasad. Toh, kan cepat betul. Boleh dibaca untuk yang mulai, boleh. Bapak tawa cembali aja Quran yang besar, beri fotokopi beberapa lembar. Sebelah sini rekat pertama, sebelah sini rekat kedua, begitu. Sebelum sholat berdoa, jangan sampai listrik mati. Begitu mati langsung kul wallahu akbar, balik aslinya yang keluar. Ini boleh tuh dengan dibaca untuk sholat fardu. Tapi untuk sholat fardu Quran menyatakan baca yang mudah aja lah, yang hafal, yang mudah, yang akrab. Tapi untuk sholat malam, kan Nabi melakukan sampai separuh malam, para sahabat separuh malam banyak melakukan. Nah, bagi kita separuh malam sulit dibaca-baca kulhu 200 kali nanti. Kemudian selanjutnya, selama bulan Ramadan usahakan tiada hari atau tiada malam tanpa berkunjung ke masjid. Datang ke masjid adalah menjadi tamu Allah. Kalau kita bertamu ke masjid, sahibul baitnya adalah Allah. Hidangannya juga dari Allah, rahmat Allah, barokah dari Allah, maghfirah dari Allah. Makanya Quran menjanjikan orang yang sering datang ke masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, dijamin mendapat hidayah Allah. Karena dia sering berdialog dengan Allah, sering bertamu kepada Allah, sering menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Selama bulan Ramadan usahakan kita juga setiap hari membaca Al-Qur'anul Karim, walaupun mungkin cuma beberapa ayat. Bertemulah dengan Al-Qur'anul Karim. Syahrul Qur'an, syahrul tilawah, bulan Qur'an, bulan bacaan Al-Qur'anul Karim. Kemudian usahakan selama bulan Ramadan bibir dan lidah kita sering basah menyebut nama Allah, berzikir. Berzikir paling tidak yang standar itu, yang standar yang 500 kali itu, setiap pada sholat 100 kali. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, 99. Tambah yang standar yang paling minimal, La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu kali. Nabi kan menganjurkan 3 kali sampai 10 kali. Nah, bacalah satu kali, jadi 100. 5 kali sholat 500 kali. Khusus di penghujung malam, waktu sahur, tadi perbanyak istighfar. Istighfarnya boleh yang biasa kita baca habis witir itu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh itu. Boleh baca ujung surat Al-Baqarah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Boleh juga melaksanakan perintah dalam surat An-Nasr itu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Tasbih, tahmid dan istighfar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullah. Berapa kali sebanyak-banyaknya aja. Boleh juga baca doa Nabi Adam. Isinya mohon ampun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Dan ada beberapa doa lain yang dicontohkan oleh Nabi. Pendeknya intinya permohonan ampun. Ramadan harus dijadikan bulan penghapusan dosa dan kesalahan kita. Dalam kaitan kesolehan sosialnya, bukan hanya ritual, yaitu usahakan bagi kita yang kebetulan ada rezeki lebih, tiada hari tanpa infak. Jadi di rumah sediakan mungkin kotak infak, tiada hari tanpa infak, setiap hari ada infak. Nanti pada akhir Ramadan segera berikan supaya pahalanya pahala Ramadan. Mau diberikan dengan kotaknya, kalau mau dibuka boleh, tapi asal kuat iman itu. Begitu dibuka jumlahnya 1 juta, gede juga. Jadi timbul lagi setannya itu. Kemudian selanjutnya usahakan selama bulan Ramadan tidak ada seorang pun yang disakiti, tidak ada seorang pun yang dibohongi, tidak ada seorang pun yang difitnah, tidak ada seorang pun yang dilecehkan, tidak ada seorang pun yang direndahkan, tidak ada seorang pun yang dirugikan. Pendeknya suasananya adalah suasana menjadi sosok pribadi yang manfaat untuk orang lain, yang dapat membahagiakan orang lain. Oleh karena itulah selama bulan Ramadan kita diperintahkan untuk mampu mengendalikan ucapan. Kul khairan aw yasmut. Berkata yang benar dan baik. Gak bisa berkata baik benar, lebih baik berzikir saja. Ini adalah petunjuk-petunjuk dari Nabi, amaliyah Ramadan yang insya Allah dengan melaksanakan amalan Ramadan yang terbaik, kita pun akan meraih apa yang diperintahkan oleh Quran. La'allakum tattaqun, menjadi manusia-manusia yang takwa. Dan kalau orang-orang itu sudah takwa, janji Allah banyak sekali. Antara lain, lalau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk satu negara, satu kaum, satu daerah sudah iman dan takwa, Allah menjanjikan, maka Allah akan menurunkan barokah dari langit, memunculkan, menumbuhkan barokah dari bumi. Kehidupan yang bahagia, kehidupan yang membawa kepada ketakwaan, kepada Allah, kemuliaan, ketakaruban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, inilah renungan kita menyongsong bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menikmati hidangan Ramadan, yaitu rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.